Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir dengan surat-surat yang terdapat pada juz yang ke-30 atau yang diistilahkan dengan juz amma, sampailah kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-86. Itulah surat At-Tariq yang diturunkan setelah surat Al-Balad. Maka sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, kita upayakan untuk mengawali atau membacanya bersama surat tersebut dari ayat yang pertama sampai selesai. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم. Surat ini terdiri 17 ayat yang tergolong sebagai surat Makkiyah. Ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Maka surat At-Tariq adalah surat yang tergolong Makkiyah. Maknanya adalah surat yang diturunkan di Makkah, dan juga dimaknakan bahwa surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Sebagian pendapat demikian, dan dinyatakan pula bahwa surat Madaniyah surat-surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sampai pada kajian dua pekan yang lalu, terhenti pada ayat yang ke-9. Yauma tubalat sarair. 6. Setelah Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada manusia anak cucu Adam, yang ditunjukkan pada ayat yang ke-5, فَلْيَنْدُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ, dalam manusia itu memperhatikan, melihat, مِمَّا خُلِقْ, dari apa dia diciptakan, maka dijawab oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, khuliqa mimma indafiq. Dia telah diciptakan, kata Allah, dari air mani. Ma'in dafiq adalah air mani. Yakhruj min bainis sulbi wattara'id, di mana air mani itu keluar dari tulang sulbi dan dari tulang dada at-tara'id. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu mampu untuk mengembalikannya. Raja'ihi, mengembalikannya. Laqadir, Allah Jalla wa'ala mampu. Nah, untuk menghidupkannya kembali setelah dia diwafatkan. Maka pada yang ke-9, Allah Jalla wa'ala ingatkan setelah hambanya tadi diperintah untuk memperhatikan dari mana dia diciptakan, kemudian dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, pasti dan pasti itu Allah Jalla wa'ala mampu untuk melakukannya, mengembalikannya sebagaimana dia bisa diciptakan. Maka diingatkan pada yang ke-9, yauma tubalat sarair. Yauma, yakni di hari tubla as-sarair. Makna tubla, penafsirannya adalah tumtahana. Dan juga tuhtabara. Dua kata yang hampir sama maknanya, yakni dia diuji. Nah, yauma tubla, di hari manusia tadi diuji. As-sarair. Ada pula yang menyatakan bahwa tubla maknanya tu'arab. Tubla maknanya tu'arab. Di ketahuikan kepadanya, ditunjukkan kepadanya. Oleh karenanya kita dapati dalam terjemah disebutkan ditampakkan. Terambil dari kata tu'arab. Tubla maknanya tu'arab. Berasal dari kata bala yablu. Balaan artinya menguji, diuji dia, dicoba. Maka di hari diujinya manusia tadi dengan ditampakkan kepadanya. Disebutkan setelahnya as-sarair. Kata as-sarair adalah kata dalam bentuk jamak yang bentuk mufradnya adalah as-sarira. Nah, as-sarair bentuk mufradnya atau tunggalnya adalah as-sarira, yang rahasia, yang tersembunyi, yang tidak tampak. 6. Di sana kalau antum belajar bahasa Arab, pada jurusul lughah ada kata sarir. 6. Maka itu bukan bentuk mufrad dari as-sarair. Sarir yang maknanya tempat tidur atau ranjang adalah jamaknya surur. Jamaknya adalah surur. Sementara jamaknya dari kata as-sarirah adalah as-sarair. Adalah sesuatu yang rahasia, sesuatu yang disembunyikan. Maka kata Allah, yauma tubala sarair, di hari ditampakkan apa-apa as-sarair yang tadinya tersembunyi, yang tadinya tidak tampak. Disebutkan atau diriwayatkan, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah sampaikan sabdanya, i'tamanallahu ta'ala khalqahu ala arba'in, bahwa Allah jalla wa'ala telah menjamin kepada makhluknya pada empat perkara, yaitu ala salah, terhadap amalan yang namanya salat, wa shaum, demikian pula siam, puasa, wa zakat, demikian pula zakat, wal ghuslu, dan juga amalan yang namanya mandi janabah. 6. Wahia as-sarair, amalan 4 itu tergolong amalan yang sir, amalan yang tidak tampak. 6. Bukankah demikian kecuali kalau ditampakkan? Salat, antum salat, jika tidak cerita, tidak disampaikan kepada lainnya, tidak ada yang tahu kalau antum salat. Nah, maksudnya salat sendiri, beda dengan salat berjamaah. Demikian pula puasa, kalau antum tidak ditanya atau dia tidak menceritakan, maka tidak ada yang tahu bahwa antum sedang puasa. Demikian pula zakat, demikian pula al-ghusl, mandi janabah. Maka kalau karenanya disebut empat amalan tadi as-sarair allati yakhtabiruha Allah azza wa jalla yaum al-qiyamah, yang mana Allah jalla wa ala akan uji itu semua nanti di yaum al-qiyamah. Disebutkan pula riwayat dari Zaid bin Aslam menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, al-amanatu salatun, bahwa amanat itu ada 3 perkara, as-salatu was shaum wal janabatu, yaitu salat dan juga puasa dan juga mandi janabah. Ista'manallahu azza wa jalla ibna adam ala salat, Allah jalla wa ala meminta pertanggung jawabnya kepada anak cucu Adam tentang salatnya. Fa in syaa qala sallaitu wa lam yusalli, jika dia kehendaki untuk dia menyatakan sallaitu, aku sudah salat, wa lam yusalli, sementara dia belum salat. Istakmala Allah azza wa jalla ibna Adam ala shaum, demikian pula Allah jalla wa ala meminta jaminan atau pertanggungjawaban kepada cucu Adam tentang shaum. Fa in syaa qala sumtu wa lam yusum, jika dia kehendaki untuk dia katakan aku telah puasa dalam keadaan dia belum puasa. Istakmanallahu azza wa jalla ibna Adam ala janabah, demikian pula Allah mintakan kepadanya, kepada anak cucu Adam, pertanggungjawabnya tadi tentang janabah. Fa in syaa qala igtasaltu wa lam yagtasil, jika dia berkehendak untuk dia mau katakan aku sudah mandi sementara dia belum lakukan, maka iqra'u in syi'tum yawma tubla sarair, maka hendaklah kalian baca jika kalian mau firman Allah Jalla wa'ala pada surat At-Tariq tadi, yawma tubla sarair, hari ditampakkannya perkara-perkara yang tadinya tersembunyi. Nah, maka Allah Jalla wa'ala akan mempertanyakan tiga amanat tadi, as-salat, as-saum, wal-janabah. Nah, dikatakan pula oleh Ibn al-Arabi bahwa sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, yughfar lis-syahid illa al-amanah, akan diampunkan orang yang mati dalam keadaan syahid dosa-dosanya. Itu keutamaan bagi orang yang mati syahid memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala, kecuali al-amanah. Naam. Wal-wudu min al-amanah, was-salat wal-zakat min al-amanah, wal-wadi'atu min al-amanah, ila akhir hadis. Naam. Ila akhir hadha al-athar. Bahwa kata beliau wudu itu termasuk dari amanah, salat dan juga zakat termasuk dari amanah, demikian pula al-wadi'ah juga termasuk dari amanah. Semua tadi akan dimintai pertanyaan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yubdillahu yawmal qiyamah kulla sirrin khafiyyin, maka akan ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala di yawmal qiyamah setiap perkara yang tersembunyi sampai yang tidak diketahui sedikit pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun bikulli syai', Allah Jalla wa'ala itu maha tahu terhadap segala sesuatu. Berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, atau sebelumnya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, kata beliau, yawma tubla sarair, ay tukhtabar sarair as-sudur. Kalian dapati di situ kata beliau, tuktabar, diuji. Naam. Sarair as-sudur, apa-apa yang tersembunyi di dalam dada. Alaysa kadzalik? Telah kalian dapatkan. Naam. Tuktabar sarair as-sudur, wa yadhhar ma kana fil qulub, dan juga Allah Jalla wa'ala akan tampakkan, terlihat semua, maka lafil qulub, apa yang terdapat di dalam hati, min khairin wa syarrin, baik itu berupa kebaikan, baik itu berupa kejelekan, semua akan ditampakkan, ala safahatil wujuh. 6. melalui raut muka setiap manusia. Nah, kalau dia berbuat dengan amalan kebaikan, tampak wajahnya itu berseri-seri. Nah, kegembiraan terwarnai, terpancar pada wajahnya. Sebaliknya ketika dia berbuat amalan kejelekan, amalan dosa, maka demikian pula akan tampak wajahnya itu murung, nam kusut, tergambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka di hari itu kata Allah, tubla as-sarair. Seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan, demikian kata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah melanjutkan firman Allah Ta'ala yang lain, yawma tabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Hakadah, yawma tabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari tabayyadu muka tadi, tabayyadu wujuh, wajah-wajah atau muka tadi tabayyadu, yakni putih, berseri-seri. Wa taswaddu wujuh, dan di hari itu pula wajah-wajah taswaddu, hitam, muram, disebabkan karena pengaruh dosanya. Ayat itu pada surat Ali Imran, tepatnya ayat 306. Nah, bisa kalian isyaratkan pada apa yang telah disebutkan tadi di surat Ali Imran ayat 306. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan tadi, fafi ad-dunya, di dunia tanqasimu katsirun minal umur, bahwa manusia mungkin bisa menyembunyikan katsirun minal umur, sekian banyak dari urusan, dari masalah. Naam. Wala tazhar iyanan linnas, sehingga tidak tampak oleh manusia yang lainnya, ditutup-tutupi. Itu bisa dia lakukan di dunia. Dan katimu katsirul umur wala tazhar iyanan linnas, dengan segala caranya mungkin bagaimana dibungkus secara rapi agar tidak terlihat, tercium kepada manusia yang lainnya kejelekannya tadi. Wa amma fi yaumil qiyamah, sedangkan nanti di yaumil qiyamah, fa yadhhar birrul abrar wa fujurul fujjar, akan tampak birrul abrar, kebaikan orang-orang yang baik, wa fujur al-fujjar, dan kejelekan orang-orang yang berbuat fajir, berbuat durhaka. Wa tasirul umur alaniyah, sehingga semua perkaranya itu menjadi alaniyah, menjadi jelas, menjadi terang, tidaklah satu pun perkara itu tertutupi. Yauma tubalat sarair, demikian ayat yang ke-9. InsyaAllah bagi kita paham dengan sekian penjelasan yang telah dipaparkan. Kemudian ayat yang ke-10, fama lahu min quwwatin wala nasir, maka kata Allah, fama itu dua huruf, fa dengan ma. Fa biasanya berfungsi sebagai tertib. Tertib itu pemberitaan yang berikutnya. Tadi sudah memberitakan demikian, maka. Nah, begitu. Sering dengan makna seperti itu. Kemudian disambung dengan ma. Ma di situ maknanya adalah nafiyah. Jenis-jenis ma itu beberapa bentuk, di antaranya ma nafiyah yang berarti tidak. Kemudian lahu, lam dengan ha. La biasanya diartikan dengan untuknya atau baginya. Untuk kemudian disambungkan dengan ha, yakni dia, sehingga dimaknakan sama lahu, maka tidak ada baginya. Nah, atau dipertegas lagi, maka sekali-kali tidak ada baginya. Maka kita bertanya, siapa yang dimaksudkan dengannya di huruf H yang bergandeng dengan lam, lahu. Fama lahu, tidak ada baginya. Maka dijelaskan dalam tafsir, lil insan, yakni bagi manusia. Sehingga terdapat di dalam terjemah, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia. Tidak ada, kata Allah, min quwwatin. Ya, berasal dari bahasa Arab. Sedikit pun memiliki kekuatan. Kekuatan maksudnya adalah man'ah, tamna'uhu, pencegah yang bisa mencegahnya. Dia tidak bisa untuk mencegah sedikit pun, karena dia tidak memiliki kekuatan. Mencegah apa? Dalam rangka untuk menolak azab dari dirinya. Dia tidak ada kekuatan sama sekali. Allah telah katakan, fama lahu min quwwah. Nah, wala nasir. Wau sebagai huruf penyambung, sedangkan la berarti juga nafiah. La juga berjenis-jenis. Di antara jenisnya adalah la nafiah, bentuk peniadaan. Sehingga dalam bahasa kita juga diartikan tidak. Wala nasir. Dan tidak pula manusia tadi memiliki nasir. Nasir artinya adalah penolong. Penolong yang bisa membantunya, membelanya. Yang suruhu mimma nazalabih. Membelanya dari apa yang mengenainya. 6. Maka di hari itu dia tidak pula memiliki nasir, tidak pula memiliki quwwah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Berkata Ikrimah rahimahullah menafsirkan. Beliau adalah dari kalangan tabi'in, menafsirkan fama lahu min quwwah wala nasir qala haula'il muluk. Mereka yang dimaksudkan adalah para raja, al-muluk. Ma lahum yawmal qiyamah min quwwah wala nasir. Maka mereka di yawmal qiyamah tidak memiliki kekuatan, tidak pula memiliki pembantu-pembantu, penolong-penolong seperti mereka di semasa di dunia. Maka di hari itu tidak lagi. Demikian kata beliau rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di As-Sa'di rahimahullah, fama lahu min quwwah, tidak ada baginya memiliki kekuatan, yadfa'u biha an nafsih, yang bisa menolak, mencegah azab dari dirinya. Wala nasir, kata beliau, khariji yantasiru bih, dari luar untuk membelanya. Kalau quwwah tadi dari sisi dalam, sedangkan nasir dari pihak luar yang berusaha untuk datang mau menolong. Nah, itu nasir. Maka di hari itu tidak ada lagi. Maka kita dapatkan faedah dari beliau rahimahullah bahwa makna wala natir adalah dari sisi luar, yang tasirubih, yang akan berusaha untuk membelanya. Fahadal qatal ala halatil amilin. Maka inilah sumpah Allah Jalla wa'ala terhadap atau tentang keadaan mereka yang beramal. Waktu amalihim wa inda jazaihim, di saat mereka melakukannya dan di saat mereka melihat balasannya. Setelah Allah Jalla wa'ala tegaskan demikian bahwa ternyata bahwa kondisi di akhirat kelak seperti itu, maka dimaksudkan hendaknya masing-masing diri di dunia mempersiapkan dengan amalannya, yang mana amalan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa membelanya, menolongnya, membantunya. Sebagaimana Allah telah jelaskan tadi, fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka berikutnya ayat yang ke-11, Allah Jalla wa'ala menyatakan wassamaa'i dzaatir raj'i. Allah Jalla wa'ala kembali bersumpah wassamaa'. Waw di situ bukan waw untuk menyambung kalimat. Nah, tetapi waw di situ waw al-qasam. Waw yang jenisnya sumpah. Maka jangan diartikan dan. Tapi mungkin dalam bahasa kita dengan makna demi. Sebagaimana di awal ayat Allah Jalla wa'ala juga bersumpah seperti itu. Wassamai wattariq. Maka di ayat yang ke-11 Allah mengulangi sumpah lagi dengan kata yang sama, wassamai. Demi kata Allah, langit. Kalau di ayat pertama Allah katakan wattariq, sedangkan di ayat yang ke-11 Allah katakan dzatir raj'i, demi langit yang memiliki raj'i. Zat itu maknanya memiliki. Naam. Ar-raj'u asalnya adalah ar-raj'u, tapi karena ada zat sehingga kemudian jadilah kasrah ainnya sebagai bentuk mudhaf mudhafun ilaih. Naam, zat ar-raj'i, demi langit yang memiliki ar-raj'. Ada yang menafsirkan bahwa ar-raj'u adalah al-matar, yakni hujan. Kenapa al-matar dikatakan ar-raj'u? Tarji'u kulla sanatin bimatarin ba'da matar. Karena sifatnya kembali, berulang setiap tahun. Dengan hujan, sini berakhir, nanti ketemu hujan lagi. Naam. Maka kata ar-raja'u dari kata raja'a yarji'u, kembali, berulang. Sedangkan penafsirannya apa? Al-matar, yakni hujan. Demikian kata ahlul lughah. Naam. Yang ahli dalam bahasa Arab menafsirkan bahwa ar-raja'u artinya al-matar. Naam. Pendapat yang kedua, ada yang menyatakan ar-raj'u artinya an-naf'u. Apa an-naf'u? Manfaat. An-naf'u adalah manfaat. Demi langit yang memiliki manfaat itu. Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga menafsirkan ar-raj'u adalah al-malaikah. malaikat Allah. Kenapa ditafsirkan seperti itu? Liruju'ihim ilaiha bi'amalil ibad. Karena sifatnya malaikat tadi kembali, bolak-balik untuk menyampaikan amalil ibad, amalan-amalan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa ar-raj'u adalah al-malaikah. Maka Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyatakan bahwa ini sumpah kedua bagi langit. Di mana sumpah pertama sudah di ayat yang pertama tadi. Naam. Sumpah yang kedua. Maka apa sesungguhnya kesesuaian antara dua sumpah tersebut? Naam. Ayat pertama dengan ayat yang ke-11. Kata beliau, wallahu a'lam, bahwa yang pertama padanya terdapat isyarat kepada at-tariq. Kepada at-tariq. Apa at-tariq? Bintang. Yang mana apa salah satu fungsi bintang? Melempar syaitan. Kenapa syaitan perlu dilempar? Karena mencuri berita. 6. Maka salah satu fungsi at-tariq adalah untuk melempar syaitan. 6. Dan kata beliau, pelemparan terhadap syaitan bentuk penjagaan terhadap kitabullah Al-Quran. 6. Bentuk penjagaan dari Al-Quran supaya tetap suci, tidak terganggu, tidak ditaruhi oleh syaitan. Maka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sumpah yang kedua, ayat yang ke-11, bersumpah dengan langit yang mengandung hujan. 6. Karena Al-Quran adalah perkataan yang memisahkan. 6. Sehingga terdapat isyarat yang pertama bahwa menjaga Al-Quran ketika dia diturunkan, sedangkan sumpah kedua isyarat bahwa Al-Quran merupakan kehidupan. Al-Quran merupakan kehidupan. Sebagaimana juga bumi akan jadi hidup adanya air. Maka kemudian di sana tumbuhlah yang bermanfaat bagi makhluk, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Itu sesuatu yang real, yang nyata untuk keperluan hidupnya, jasmaninya. Sementara Al-Quranul Karim Allah turunkan untuk kehidupan, yakni kehidupan al-qulub, kehidupan hati. Hati yang kaku tidak bisa disiram dengan air biasa, tetapi berupa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka kemudian mendapatkan hidayah, tertuntun karena sifatnya Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk, memberikan pengarahan bagi orang-orang yang takwa. Itu nampaknya korelasi hubungan antara dua sumpah, ayat pertama dengan ayat yang ke-11. Sudahkah kita sadari selama ini ketika kita dengar ayat itu? Bagaimana kalau kita ditanya seperti itu? Mungkin bisa ditebak jawabannya belum. Baru tahu setelah apa? Belajar. Nah. Sedangkan yang tidak belajar, maka lewat begitu saja. Seperti ayat biasa atau sudah rutinitas dibaca begitu. Tapi dengan kita mentelaah, membahas, mempelajari tafsir, maka dengan itu kita semakin mendalam mengapa Allah sebutkan seperti ini, mengapa Allah ulang seperti ini, apa kaitannya seperti itu dan seterusnya. Nah, maka Allah nyatakan wassama'i dzatir raja'. Kata beliau Syekh Ibnu Taimin masih melanjutkan bahwa ar-raj'u beliau memilih maknanya adalah hujan. Kenapa? Fahimtum? Naam. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Summa aqsama qisman thaniyan. Kemudian Allah Jalla wa'ala aqsama. Aqsama maknanya bersumpah. Isman dengan suatu sumpah. Thaniyan, sumpah yang kedua. Ala sihhatil Qur'an. Nah, untuk menunjukkan benarnya Al-Quran. Faqala wassama'i dzatir raj'i. Kemudian beliau sebutkan setelahnya juga wal ardi dzatis sad', yang sebentar lagi akan kita bahas. Maka Allah bersumpah dengan sumpah yang kedua untuk apa? Sihhatul Quran. Antum berikan tanda di situ dengan pena dan semisalnya. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan sumpah yang kedua ini? Nah, kita dapatkan manfaat dari beliau. Apa yang disebutkan? Kita dapatkan pula dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin tadi. Keterkaitan ayat itu dengan ayat yang pertama. Berikutnya ayat yang ke-12. Masih Allah Jalla wa'ala lanjutkan sumpahnya wal ardi. Wau di situ juga bukan wau dengan makna huruf sambung, tetapi adalah wau al-qasam, sumpah. Wal ardi, dan demi bumi, kata Allah. Nah, zati as-sada', zat tadi telah diisyaratkan atau sebutkan adalah yang mempunyai. As-sada'u memiliki as-sada'u. Apa makna as-sada'u? As-sada'u maknanya as-sidqu. Sinonimnya, makna yang semisal dengan itu adalah as-sidqu, terbelah. Kenapa dikatakan as-sada'u adalah terbelah? Dan itu kaitannya dengan bumi. Maka dimaknakan bahwa al-ardu zatan nabat, di mana bumi itu memiliki tumbuh-tumbuhan. Ya. Li'anna nabat sadi'un lil-ardi. Maka dengan adanya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dengan berbagai jenisnya, dari yang kecil sampai yang besar, sadi'un lil ardi, memecah terhadap bumi. Ya. Bumi yang tadinya rata kemudian terpecah, adanya tanaman, yang tanaman itu ada batangnya, ada akarnya, ya. Kan membelah. Nah, baik sifatnya membelah itu perlahan-lahan, baik sifatnya sedikit maupun sampai besar. Sekian banyak tanaman di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan. Sehingga kalau Anda perhatikan di dalam terjemah disebutkan sada'u, langsung diartikan tumbuh-tumbuhan. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Maka asal usulnya bahwa sada'u adalah terbelah. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, ulama di kalangan tabi'in menyatakan al-ardu dzatit turuq, bumi itu memiliki jalan-jalan. Allati tasda'uha al-musyat, yang mana para pejalan kaki itu membelahnya. Ada lorong-lorong, ada jalan-jalan yang tadinya rata, tidak ada apa-apa sama sekali, maka jadilah jalan yang bisa menuju ke sini. Kalau mau ke sana, lewat sana. Nah, bumi tadi memiliki abturuk, memiliki jalan-jalan. Ada pula yang menyatakan al-qada'u al-harthu. Al-harthu tadi telah disebutkan adalah tanaman, tumbuh-tumbuhan, nam, sawah, ladang dan sebagainya. Ada pula yang keempat menyatakan al-amwat, para mayit. Nam, bumi memiliki mayit-mayit. Lintidaiha alhum linnusur, untuk membelah atau memisahkan mereka nanti. Linnusur, dalam kondisi mayit-mayit yang terpisah, ada yang di sana bumi sebelah sana, ada bumi sebelah sini, terpencar tadi, maka mereka nantinya akan dikumpulkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah beberapa penafsiran tentang al-qada'u. Nah, apa yang pertama? Bahwa kata mujahid memiliki jalan-jalan. Ada pula yang menafsirkan memiliki al-har, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Ada pula yang menafsirkan pula al-amwat. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksudnya terbelah dengan keluarnya tumbuh-tumbuhan darinya. Maka Allah bersumpah dengan hujan. Ya, tadi kan ada hujan sebelumnya. Nah, apa ar-raj'u? Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan hujan yang merupakan sebab keluarnya tumbuh-tumbuhan, dan dengannya terbelahnya bumi. Nah, disebabkan karena keluarnya tumbuh-tumbuhan. Apa maksudnya ini semua? Nah, kata beliau rahimahullah, ini merupakan isyarat kehidupan bumi setelah kematian. Nah, kehidupan bumi setelah kematian. Sedangkan Al-Quran, sebab hidupnya hati setelah kematiannya. Al-Quran, tadi kaitannya dengan Al-Quran. Nah, maka sebagai sebab hidupnya hati setelah kematian. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat As-Syura, tepatnya ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalik, dan demikianlah kata Allah, awhayna ilaika, kami telah wahyukan kepadamu ruhan. Ruh di situ penafsirannya Al-Qur'an. Kami telah turunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh, yakni Al-Qur'an, min amrina, dengan perintah kami. Kenapa Allah tidak langsung menyebutkan kata Al-Qur'an? Wa kadzalika auhayna ilaika Al-Qur'an. Tetapi Allah sebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Tentu ada hikmahnya, ada fungsinya. Allah sebut Al-Quran sebagai ruh karena dengannya hati menjadi hidup. Ruh menjadi hidup dengan Al-Quran. Untuk kita bisa mengetahui ruh itu maknanya Al-Quran adalah merujuk kepada tafsir para ulama salaf, sehingga dengan itu kita mengerti. wal ardi dzatis sadaq, telah kita ketahui berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, was sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadaq, ay tarji'u as-sama' bil matar kulli 'amin. Tarji'u as-sama', langit itu kembali, bil matar, dengan hujan, kulli 'am, setiap tahun. Wa tansadi'u al-ardu lin-nabat, tansadi' terbelah al-ardu, bahwa bumi itu terbelah, lin-nabat, yang kemudian keluarlah an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Faya'isu, maka kemudian hidup bidzalik, demikian tadi, al-adamiyun wal-baha'im. Al-adamiyun yakni manusia, dan demikian pula al-baha'im, binatang-binatang ternak. Nah, semuanya hidup. Wa tarji'u as-sama' aydan, dan kembali pula langit juga, bil aqdar, dengan berbagai takdir atau ukurannya. Al-aqdar jamak dari kata al-qadar. Kembali bil aqdar, dengan takdir, dan demikian pula as-su'un al-ilahiyah, dengan urusan ilahiyah. Kulla waktin, setiap saat, untuk mengarahkan, membimbing. Naam. Wa tansadi'ul ardu 'anil amwat, demikian pula bumi mengeluarkan mayat-mayatnya yang ada di dalamnya. Tansadi'ul ardu 'anil amwat. Berikutnya ayat yang ke-13, innahu laqaulun fasl. Kata innahu adalah dua kata, inna dengan hu, bukan satu kata. Hu adalah dia, dia laki-laki. Kalau perempuan apa? Innaha. Kalau kamu satu orang? Innaka. Naam, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau dua, innakuma. Kalau banyak, innakum. Kalau perempuan satu orang, innaki, innakuma, innakunna. Ya. Maka innahu, sesungguhnya dia. Yang kita telah tahu bahwa inna fungsinya sebagai harf taukid, huruf yang tergolong taukid. Taukid adalah penguat. Jelas ini ya. Maka kata Allah, innahu sesungguhnya. Nya tadi kembali kepada kata apa? Kembali kepada Al-Quran. Sehingga diartikan sesungguhnya Al-Quran itu. Kalau diartikan hanya dengan kalimat sesungguhnya, maka orang masih belum paham, ya tadi itu siapa yang dimaksud, apa yang dimaksud. Maka dengan tafsir kita mengetahui bahwa sesungguhnya adalah Al-Quran. Ketahuilah kata Allah, Al-Quran itu laqaulun fasal. Laqaulun juga dua kata, satu huruf dan satu kata. Hurufnya adalah lam, kemudian disambung dengan qaul. Qaul apa artinya? Ucapan, perkataan. Ada apa dengan huruf lam? Ya tentu ada fungsinya. Laqaulun bisa berarti untuk menguatkan ya kata tersebut, sehingga ditambahkan dengan lam. Sebagaimana juga inna adalah penguat. Nah, ini nanti akan dipelajari dalam bahasa Arab. Fungsinya inna apa, fungsinya lam itu apa. Nah, dan seterusnya. Maka qaulun disambung dengan lam. Jadilah la qaulun. Faslun maknanya adalah pemisah. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Innahu la qaulun fasl. Maka Allah Jalla wa'ala mensifati Al-Quran dengan faslun. Ya, pemisah. Maksudnya yafsilu bainal haqqi wal batil, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Faslun diartikan juga dengan kelas. Ada kelas-kelas di sekolah itu. Ya. Kenapa di kelas dikatakan faslun dalam bahasa Arab? Karena dipisah antara ruangan ini dengan ruangan itu. Ini kelas 1, ini kelas 2 dan sebagainya. Ya. Ada faslun. Ya. Naam. Sementara faslun di sini maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bersifat faslun, pemisah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kitabun fihi khabarun, dalam rangka menafsirkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitabun fihi khabarun, kitab yang padanya berita. Ma qablakum, apa yang datang generasi sebelum kalian. Wa hukmun ma ba'dakum, dan Al-Qur'an itu juga selain khabar juga hukum, sebagai hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, ma ba'dakum, terhadap generasi yang datang sesudah kalian. Huwal faslu, dan dia pemisah. Laisa bil hazli, dan bukanlah perkataan yang sendang kurau. Nanti kita akan sampai pada kata wa ma huwa bil hazl. Nah, maka Al-Qur'an adalah faslun laisa bil hazli, bukanlah perkataan sendal gurau. Man tarakahu jabbar qatamahu Allah. Siapa yang meninggalkannya dari orang-orang yang sombong, nam qatamahu Allah, maka Allah akan pecahkan dia. Allah akan sesatkan dia disebabkan karena dia meninggalkan Al-Qur'an. Faman ittaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang menginginkan huda, petunjuk, fi ghairihi, pada selainnya, adallahu Allah, maka Allah akan sesatkan dia. Nah, berkata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah, innahu ay al-Qur'an, sebagaimana tadi telah disebutkan, la qawlan fasl, yakni haqqun wa sidqun bayyinun wadihun. Itu ada kata bayyinun, jangan salah baca bayna nanti. Bayna adalah antara, sedangkan di situ bayyin adalah jelas. Al-Quran itu haqqun, hak adanya. Wasidqun, benar, jujur apa yang ada di dalamnya. Tidak ada kedustaan sedikit pun, karena itu adalah kalam Allah. Bayyinun wadihun, sesuatu yang jelas. Bayyin, jelas, terang. Wadihun juga semakna. Bayyinun wadihun, haqqun wa sidqun bayyinun wadihun. Kemudian ayat yang ke 14 Wama huwa bil hazl. Wama huwa bil hazl. Maka wama bukanlah satu kata tetapi wa tersendiri, ma juga sendiri. Wau di situ adalah wau wasal untuk menyambung sehingga dimaknakan dengan dan. Bukan wau qasam lagi tetapi adalah untuk menyambung. Sedangkan ma adalah jenisnya nafiah. Tidak. Dan tidaklah huwa dia itu apa dia? Al-Qur'an. Dan tidak dikatakan hiya tetapi huwa karena jenis katanya adalah mudzakkar. Wa ma huwa dan tidaklah dia Al-Qur'an itu bil hazl. Naam, sesuatu yang senda gurau. Sesuatu yang perkataan yang bermain-main. Kalla wa kalla sama sekali tidak. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu adalah kalimat yang jiddun. Jiddun. Atau jaddun. Sungguh-sungguh. Laisa bil hazl. Tidak ada senda gurau padanya. Wa huwa al-qawl alladhi yafsilu baina at-tawa'if wal-maqalat. Bahkan dia merupakan perkataan alladhi yafsil yang menjadi pemisah atau baina tawa'if antara berbagai kelompok wal maqalat dan pendapat-pendapat yang ada. Untuk mau kembali kepada al-haq, kembali kepada Al-Qur'an. Naam. Sehingga Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in, jika terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu, maka kembalikan oleh kalian perkara tadi ilallahi war rasul, kepada Allah dan rasulnya, kepada Al-Qur'an dan sunnah. Maka demikian yafsilu baina tawa'if, memisahkan antara kelompok yang menentang, yang enggan dengan Al-Qur'an, maka dia tersesat. Yang ikut dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dipisahkan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Wa tanfasil bihi al-khusumat. Dan dengan Al-Qur'an inilah diputuskan setiap perkara, pertikaian tadi sebagaimana ayat yang telah diisyaratkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan fasil bihi al-khusumat. Al-khusumah adalah pertikaian atau permusuhan. Jamaknya al-khusumat. Sehingga al-hazlu disebutkan penambahan di dalam tafsir yang lain adalah bid du al-jiddu, lawan dari kesungguhan. Al-hazlu adalah senda gurau, lawannya adalah sungguh-sungguh. Berikutnya ayat ke-15. Kita ucapkan sudah selesai. Tinggal dua ayat lagi. Akidu kaida. Sesungguhnya mereka, kata innahum juga dua kata, inna dengan hum. Naam, inna dan hum adalah kata ganti mereka. Sebagaimana tadi innahu, innahuma, innahum. Ya, kalau muzakkar. Kalau muannats innaha, innahuma, innahunna. Naam. Innahum kata Allah, sesungguhnya mereka. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka? Adalah a'da'ullah, musuh-musuhnya Allah, yakni al-kuffar. Berkata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, innahum yakni al-mukadzibina, paling bawah sebelah kiri. Ya. Innahum yakni al-mukadzibina lir-rasul, adalah mereka yang mendustakan rasul wal Quran dan mendustakan terhadap walil Quran dan mendustakan terhadap Al-Quran. Yakiduna, yakiduna kaida, mereka berbuat rencana atau makar. Nah, tipu daya jahat. Kaida adalah untuk menegaskan lagi satu kata dengan yakiduna, diulang lagi dengan kaida, adalah ingin menegaskan bahwa rencana tipu daya yang jahat tadi adalah begitu besar. Mereka lakukan itu. Apa tujuannya? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, liyadfa'u bikaidihim al-haqq, untuk menolak al-haqq. Bikaidihim, dengan tipu daya mereka. Tujuannya mereka bersungguh-sungguh memeras keringat siang dan malam. Mereka merancangkan taktik-taktik untuk bagaimana meluluhkan Al-Quran dan Kerasulan Muhammad SAW. Begitu semangatnya. Yakiduna kaida. Maka kata Allah, kalau mereka seperti itu, ayat berikutnya kata Allah, wa akidu kaida, aku juga berbuat seperti itu, kata Allah. Akidu, di sana terkandung kata ganti aku, yakni Allah. Akidu, aku juga berbuat balasan tipu daya, kaida, dengan yang sebenar-benarnya pula, dengan yang sebesar-besarnya pula. Kenapa Allah katakan seperti itu? Li'idharil haqqi, kata Syekh As-Sa'di. Li'idharil haqqi, untuk menampakkan al-haq, memenangkan atau melanggengkan al-haq, agar terus terjaga. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tadi adalah tidak suka. Kariha, kariha maknanya benci, tidak suka. Nah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tadi adalah membencinya. Lidaf'i ma ja'u bihi minal batil, dan juga dalam rangka lidaf'i, untuk menepis ma ja'u, apa yang mereka datangkan, minal batil, dari kebatilan. Atau disebutkan secara terjemah, menepis kebatilan. Ma ja'u bih, apa yang mereka datangkan. Dua tujuan tadi, kata beliau. Li'idharil haq, antum berikan tanda. Dan juga lidaf'i ma ja'u bihi minal batil, untuk menepis, menolak kebatilan yang mereka sasarkan kepada orang-orang yang beriman. Wa ya'lam bihadza manil ghalib, yang dengan itu tahu, ya'lam tahu, jelas. Manil ghalib, siapakah yang menang? Bukan min tetapi man. Siapakah yang al-ghalib, al-ghalib yang mengalahkan, artinya yang menang. Wa ya'lam bihadha manil ghalib. Fa innal adami adhaf. Karena sesungguhnya manusia itu adhaf, sangat lemah. Allah tahu. Wa aqtar, manusia itu begitu rendah. Min an yughaliba, untuk mengalahkan al-qawiyya al-alim, zat yang maha qawi, maha kuat, al-alim, dan zat yang maha mengetahui, fi kaidih, dalam tipu dayanya. Sungguh manusia itu sangatlah lemah, sangatlah rendah untuk bisa mengalahkan tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Tipu daya Allah jalla wa ala, Allah kembalikan kepada mereka yang berbuat makar tadi. Nah, mereka adalah makhluk yang diciptakan kemudian mau mengalahkan terhadap kaidullah, tipu dayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mereka kalau dikatakan innahum yakiduna kaida, sungguh mereka berbuat makar jahat. Nah, untuk menolak al-haq, menghalangi al-haq, maka kata Allah wa akidu kaida, aku pun juga bisa lakukan itu jika mereka yang memulainya. Nah, berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, kita ambil faedah dari beliau, innahum, sama sebagaimana tadi disebutkan, maknanya adalah orang-orang kafir yang mendustakan Rasul. Yakiduna kaida, merencanakan makar yang besar. Kata beliau, mereka merencanakan makar terhadap Rasulullah SAW dan orang yang mengikuti beliau. Maka lihatlah apa yang dahulu mereka lakukan terhadap kaum mukminin ketika mereka masih berada di Makkah, berupa siksaan, penghinaan, dan juga dalam bentuk pengusiran, sehingga kaum muslimin hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Kemudian mereka hijrah ke Madinah. Semua itu dilakukan dalam rangka membawa agama Allah. Nah, dari kejahatan orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyakiti. Dan yang terbesar, apa yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, di mana para tokoh dan para pembesar mereka berkumpul, berembuk, merencanakan pembunuhan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kata beliau mereka menyebutkan suatu pendapat, mereka menolaknya dan menyatakan kalau seperti ini tidak tepat. Sampai sebagaimana yang disebutkan bahwa setan yang datang dalam bentuk laki-laki kepada mereka menyatakan, aku berpendapat agar kalian memilih 10 pemuda dari kabilah-kabilah yang berbeda, dan kalian berikan masing-masing mereka 1 bilah pedang hingga mereka bisa membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pembunuhan yang dilakukan oleh 1 orang. Jika mereka lakukan itu, maka darahnya akan terbagi-bagi di kabilah-kabilah itu, sehingga Bani Hasim tidak akan mampu menuntut qisas, tidak mampu menuntut qisas dari semua kabilah, lalu mereka akan memilih mengambil tebusan. Dan inilah yang mereka inginkan. Maka dengan bisikan setan tadi berhasillah pendapat tadi disepakati dan dianggap pendapat yang baik. Maka duduklah 10 pemuda tadi menunggu keluarnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mereka bunuh. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu ketika mereka duduk, namun mereka tidak bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwa beliau menaburkan debu di atas kepala mereka sebagai penghinaan pada mereka, dan beliau membaca firman Allah dalam surat Yasin ayat yang ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka pula dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidaklah dapat melihatnya. Jadi kata beliau, jangan merasa heran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa lolos dari mereka dalam keadaan mereka tidak bisa melihat beliau. Jangan heran pula kata beliau terhadap masalah ini. Maka orang-orang Quraisy ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi pula dalam gua, ketika beliau keluar dari Makkah menuju Madinah, beliau bersembunyi di dalam gua selama 3 hari. Agar pencarian terhadap beliau berkurang, karena orang-orang Quraisy mengejar beliau dan telah menyiapkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang bisa menangkap Abu Bakar akan mendapatkan 200 ekor unta. Inilah hadiah yang besar. Maka mereka mencapai gua yang di dalamnya terhadap beliau dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita ketahui semua bahwa gua yang terbuka, jika di dalamnya ada seseorang pasti akan terlihat. Tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Dan dia menyatakan, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, dia pasti akan melihat kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu adalah bersama kita. Ma'adhan nuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Maka apakah sangkaanmu terhadap 2 orang yang jika Allah Jalla wa'ala menjadi pihak yang ketiganya dengan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar pun menjadi tenang. Padahal mereka orang-orang yang menemukan gua itu tidaklah memiliki kekurangan pendengaran, tidak pula memiliki kekurangan penglihatan, tidak pula kekurangan dari sisi kecerdasan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membutakan pandangan mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau. Maka dengan itu janganlah heran jika beliau lolos dari pengepungan 10 pemuda tadi, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sejarah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taburkan debu di atas kepala mereka tadi. Maka oleh karenanya itulah kaitannya yang sifatnya secara khusus dengan kejadian tadi, dan juga ayat tadi berlaku yang bersifat secara umum. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu yang bisa kita bahas sampai di sini. Tidak bisa kita paksakan, masih ada 1 ayat lagi insyaallah pada pertemuan di waktunya nanti biidznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.